Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Thumma amma ba'd, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai pula apa yang kita amalkan di pagi hari ini. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabul Janaiz atau Kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Kitabul Janaiz. Wa an Jabir anna an-nabiyya qala la tudfinu mautakum bil-layli illa antuttarru, la tadfinu mautakum bil-layli illa antuttarru. Akhrajahu Ibn Majah wa asluhu fi Muslim, lakin qala zajara an yukbar ar-rajul bil-layli hatta yusalla alayhi. Ada satu permasalahan mungkin yang kita terluputkan dari dilarangnya mengubur di waktu malam kecuali dalam keadaan terdesak, yaitu telah datang riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula tentang dilarangnya menguburkan jenazah di tiga waktu di siang hari. Di tiga waktu di siang hari. Tiga waktu tersebut adalah ketika matahari terbit sampai sepenggal atau sampai seujung tombak. Demikian ketika matahari berada di pertengahan langit. Dan yang terakhir ketika matahari hendak terbenam sampai terbenamnya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah ibni Amir qal thalathu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihin. Ada tiga waktu yang kita dilarang oleh Rasulullah untuk menegakkan solat pada waktu tersebut. Wa annaqbura fihinna mautana, dan juga kita dilarang untuk menguburkan pada waktu-waktu tersebut jenazah-jenazah kita. Yaitu ketika terbitnya matahari, hina tatlu' asy-syams bazighah hatta tartafi', yaitu ketika terbitnya matahari sampai kemudian matahari itu terangkat. Sampai kemudian matahari itu terangkat dan diinginkan matahari terangkat, yaitu waktu dibolehkannya penegakan salat sunnah duha ataupun syuruq, yaitu waktu seujung tombak. Kemudian kata beliau atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hina yaqumu qa'im adh-dhahirah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan saat tegaknya waktu yang amat panas, yaitu tentunya matahari berada di pertengahan langit. Wahina takumu wahina taqrabus syams minal ghurub wahina taqrubus syams minal ghurub hatta taghruba. Dan kita pula dilarang ketika matahari itu mendekati terbenamnya sampai kemudian terbenam. Tiga waktu inilah yang kita dilarang menguburkan jenazah kita di siang hari. Kalau sebelumnya di malam hari, dengan hadis yang sudah kita dengarkan tadi, dari hadis yang disebutkan dalam Bulughul Maram ini, la tadfinu mautakum bil-lail. Kalau hadis yang berikutnya adalah hadis yang menunjukkan waktu siang hari, yaitu di tiga waktu, ketika matahari terbit sampai naik seujung tombak, kemudian ketika waktu matahari tegak di atas kepala kita, yaitu di tengah langit, kemudian ketika matahari itu mendekati terbenam sampai kemudian terbenam. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan adalah merupakan dari petunjuk beliau, wa kana min hadihi la yudfinul mayyit atau la yudfanul mayyit, tidaklah dikubur mayyit, inda tulu'i syams wa inda ghurubiha wa la hina yakumu qa'imu dhahirah. Tidaklah dikuburkan jenazah atau mayyit ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari berada di poros tengah atau di tengah langit. Hal ini sebagaimana riwayat tadi dari Uqbah ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula tentunya dari hadis disebutkan kita dilarang sholat di waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau seandainya kita berada di waktu-waktu tersebut untuk menguburkan jenazah, maka dihindari. Maka tentunya dihindari, karena waktu-waktu itu adalah waktu yang kita dilarang. Tetapi berbeda halnya kalau ad-darurah, terdesak. Karena ad-darurah tubihul mahdhurat. Dengan adanya desakan, adanya keadaan yang mendesak, maka bisa jadi yang tadinya dilarang dikerjakan tentunya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan yang terdesak tersebut. Misal Jenazah kalau tidak dikuburkan segera, dia akan berubah. Bangkainya akan berubah dengan perubahan yang tentunya akan menyebabkan membolimi jasad si mayit. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu kata mereka, dikuburkan segera. Dikuburkan segera, yaitu kata mereka para ulama, dikuburkan segera. Namun kalau tidak ada keadaan yang mendesak demikian, seperti contoh tadi, maka sebaiknya dihindari menguburkan jenazah di waktu tersebut. Sebagaimana di malam hari ketika didapatkan adanya keadaan yang memberatkan, maka jenazah segera dikuburkan. Kecuali tidak didapatkan keadaan tersebut terhadap jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dikubur dengan segera, dikubur dengan segera, dimakamkan dengan segera pada waktu-waktu tersebut, tetapi kalau keadaan bahkan si mayit terbengkalai kalau dikuburkan dengan segera, yaitu tidak ada yang menyolati dengan sempurna dan seterusnya, maka ditunda sampai tertunaikan. Seperti waktu malam yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian waktu-waktu ini, waktu siang dan waktu malam. Selanjutnya kita telah baca hadis Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhuma, yaitu takala lamma ja'an na'yu Ja'far hina kutil, takala datang khabar kematian Ja'far sebagai syahid syuhada, terbunuh di medan perang. Nabi berkata, isna'u li ali Ja'farin ta'ama faqad atahum ma yashghaluhum akhrajahul khamsa illa an-Nasa'i. Yaitu kata beliau, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena musibah kematian yang menimpa mereka memberatkan dan menyibukkan urusan mereka. Hadis dikeluarkan oleh al-imam yang lima kecuali Nasa'i. Kita telah menyebutkan tentang pengkhabaran jenazah, bahwa dari perkara yang dilarang ketika wafatnya jenazah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal, mengkhabarkan dengan cara na'yu, yaitu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, naik di tempat-tempat tinggi, kemudian mereka meneriakkan teriakan dengan wafatnya si fulan, dengan kedukaan, dan juga melakukan hal tentunya yang dilarang dari perkara-perkara jahiliyah. Adapun mengkhabarkan secara lisan perlisan, maka yang seperti ini didapatkan tentunya semenjak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengkabaran kepada sanak saudara, karib kerabat, keluarga, sahabat, teman-teman atau kawan-kawan si mayit atau yang mengenalinya untuk hadir menyelenggarakan, menunaikan haknya sebagai seorang mukmin, yaitu diselenggarakan jenazahnya dengan baik, dengan segera disolatkan dan dikuburkan. Maka hal yang seperti ini adalah perkara yang tentunya disyariatkan, dihimbau sebagaimana juga ketika jenazah atau si mayit, apa, keluarga si mayit telah menguburkan jenazahnya, maka kita pun datang memberikan ucapan belasungkawa, takziah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Kemudian kita di zaman sekarang ini lebih dipermudah tentunya dengan kemudahan dari Allah, kita memiliki sarana media, handphone dengan sarananya yaitu untuk berhubungan lewat via telepon, suara langsung, ataupun lewat via surat menyurat elektronik, SMS, mail, bahkan media sosial seperti WhatsApp dan yang lainnya, untuk menyampaikan kepada mereka yang mengenal, mengetahui si fulan ketika hidupnya sekarang telah wafat. Maka sebatas itu agar mereka hadir, sebatas itu agar mereka menyelenggarakan, itulah yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya lamma ja'ana Ja'far hina kutil, karenanya ketika datang kabar Ja'far ketika terbunuh, dikhabarkan kepada manusia bahwa Ja'far terbunuh di medan jihad sebagai syahid syuhada, dan sekarang dia memiliki keluarga yang lagi berduka. Tentunya hiburlah dengan hadiahkan, berikan, buatkan makanan untuk mereka, karena mereka juga disibukkan dengan kematian Ja'far dan urusan kematian Ja'far ibnu Ali ibni Abi Thalib. Karena Ja'far itu adalah saudaranya Ali, anaknya Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang berikutnya dari riwayat ini, dan ini yang ingin ditekankan di sini, bahwa ketika telah wafatnya seseorang, meninggalnya seseorang, maka keluarga yang ditinggal mereka adalah orang yang berhak untuk dihibur, berhak untuk dihibur, juga demikian untuk mendapatkan takziah, karena takziah adalah perkara yang disunnahkan. Takziah adalah perkara yang disunnahkan. Sehingga dari sunnah kita menghadiahkan makanan minuman untuk menggembirakan orang yang berduka, saudara kita yang lagi berduka. Ketika mereka mendapatkan musibah kematian tersebut, dengan memberikan makanan, minuman, dan juga yang kita ketahui bersama, ketika seorang wafat, keluarga yang ditinggal ini tentunya akan tersibukkan dengan kedatangan para pelayat dari keluarganya, dari karib kerabatnya yang tidak dekat, bahkan dari luar kota. Demikian kenalan-kenalannya. Maka tentunya ini cukup membebankan kalau mereka yang harus melayani, mereka yang harus mengopeni. Karenanya dibimbing oleh syariat, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini, dan Rasulullah membimbing istrinya agar memberikan makanan kepada keluarga si mayit dengan makanan waktu itu disebutkan kurma dengan potongan-potongan roti gandum dan daging yang dibuat menjadi makanan. Tujuannya yaitu untuk menghibur orang yang berduka, sehingga menjadi makanan baginya, dan tentunya menjadi makanan bagi tamu-tamunya. Kemudian dalam keadaan duka, bahkan dari takziah yang dilarang, kita duduk-duduk di rumahnya, kita berlama-lama di tempatnya, sehingga menyebabkan dia tersibukkan, dia mendapatkan urusan dalam menyambut ataupun menyiapkan makanan minuman untuk kita. Karena itu dilarang duduk-duduk di rumah si mayit, yang ditinggal si mayit. Karena itu termasuk dari na'yu. Apa, maaf, termasuk dari niyaha. Termasuk dari niyaha. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu pula hendaknya kita menghindari hal tersebut, yang mesti bahkan kita datang ke rumahnya si orang yang mendapatkan musibah ini, membawa hadiah, mendoakannya, menghibur hatinya, memberikan kata-kata yang menyejukkan dan menghiburnya, mengingatkan dia. Ini yang dituntut. Setelah itu kita kembali. Sementara tamu-tamu yang berdatangan, maka bagi para tetangga dekatnya ataupun mungkin saudara-saudaranya yang ada di sekitar tempat tinggalnya, untuk menyiapkan tempat bagi tamu-tamu tersebut. Bukan siapa? Keluarga si mayit. Bukan keluarga si mayit langsung, tetapi bagi tetangga untuk menyiapkannya. Tidak di rumah si mayit, di tempat yang disiapkan di selain rumah si mayit, sehingga mereka pun duduk-duduk di sana, tamu-tamu tersebut yang mungkin datang dari luar kota, mungkin juga bermalam, menginap. Kemudian tetangga-tetangga memberikan makanan dan minuman, demikian keluarga orang yang mendapatkan musibah, sehingga orang yang mendapatkan musibah betul-betul nyaman dan menjadi enak kalbunya kalaupun ditinggal oleh si mayit. Apa yang dilakukan oleh tetangga atau karib kerabat di luar sana, itu bukan dari takziah yang dilarang tadi, atau bukan dari perkara yang dilarang di rumah si mayit. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula dari menyiapkan air minum, dari menyiapkan minuman ketika didapatkannya hadirin yang ingin melayat jenazah sampai ke kuburannya, itu oleh para tetangga-tetangga, oleh kenalan-kenalan. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang dibimbing kita dalam agama ini, sehingga mereka pun terhibur kalbunya dengan duka yang menimpa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun kalimat takziah yang diucapkan oleh seorang kepada saudaranya, maka tidak datang tentunya penekanan nas yang harus dikatakan, tetapi bentuknya bisa secara umum. Bentuknya bisa secara umum. Adapun nas yang datang seperti innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib, ini salah satu penyebutan penyampaian yang disampaikan kepada keluarga si mayit. Tapi bukan berarti hanya ini kalimat yang umum yang menggembirakannya maka perkara yang dibolehkan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian juga yang perlu untuk kita ketahui, apa saja kalimat yang menggembirakannya, menghiburnya, selama itu tidak diinginkan menyelisihi waktu duka, yaitu dengan membuat dia tertawa, terbahak-bahak dan seterusnya, ini menyelisihi karena ini lagi berduka. Tetapi kalimat yang menghiburnya, kalimat yang mengingatkannya, seorang boleh mengucapkannya, mendoakannya dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kata seorang pula kepada saudaranya, semisal mungkin yang dikatakan sebagian orang, a'zamallahu ajrakum wa ahsanallahu azakum dan seterusnya, adalah perkara yang dibolehkan oleh para ulama. Artinya sekedar pembolehan boleh. Karena itu kita tidak terpaku dengan satu nas, tetapi sebagaimana diterangkan oleh para ulama, bentuknya pun umum yang dirasakan dengan kalimat tersebut oleh keluarga si mayit, menghiburnya, menenangkannya, menyamankannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah berkaitan dengan takziah atau berkaitan dengan apa yang dilakukan seorang ketika selesainya dimakamkannya si mayit atau dikuburkannya si mayit. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Sulaiman ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah rawahu muslim. Dan dari Sulaiman ibnu Buraidah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dulunya Rasulullah mengajarkan kepada mereka, apabila mereka hendak keluar menuju kuburan atau berziarah kubur, mengucapkan assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah rawahu muslim. Sehingga dipahami dari riwayat ini adalah doa yang dibaca seorang ketika berziarah kubur. Doa yang pertama, seraya memberikan salam kepada mereka penghuni kubur dari kaum mukminin. Wa an Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhi fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullah lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah melewati kuburan di Madinah. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kuburan-kuburan tersebut. Beliau pun mengucapkan, "Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahan yakfirullah lana walakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar." Demikian yang beliau baca. Kalau yang pertama tadi, seorang yang menyengaja masuk dalam kuburan atau pekuburan. Kalau yang kedua, ulama menerangkan di sini ada dua bimbingan, yaitu yang menyengaja dan yang sekedar lewat. Yang menyengaja masuk dan sekedar lewat. Sekedar lewat yaitu dia tidak ada niatan secara khusus untuk masuk berziarah kubur, tapi melewati kubur. Sehingga dibimbing juga mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, yakfirullah lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar." Tentunya karena ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum idza kharaju. Bimbingan beliau, ajaran beliau, maka kita sebagai umatnya untuk tentunya menegakkannya, mengamalkannya. Sama saja kita masuk ke dalam kuburan ziarah ataupun kita sekedar melewatinya. Sekedar melewati kubur. Dan sebagaimana dalam bimbingan, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kubur. Disebutkan oleh para ulama, ini dianalogikan ketika kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan salam, kita melihat wajahnya dan kita menyampaikan salam tersebut. Karena kalau kita bertemu seorang lantas kita mengucapkan salam, kita tidak melihat wajahnya, kita hanya sekedar assalamualaikum, maka orang yang mendapatkan salam dari kita tidak merasa disalami, tidak merasa disapa. Demikian orang yang sekedar lewat, sebagaimana hadis tadi, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kubur sehingga mereka pun dengan salam yang disampaikan mereka pun mendapatkan salam tersebut dan ditujukan salam tersebut kepada mereka, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Cuman dari sisi penekanan, yang masuk dengan yang sekedar lewat tentunya tidak seperti ketika mereka masuk. Karena namanya orang lewat, mungkin ada urusan tergesa-gesa dia, atau ada perkara-perkara yang lain sehingga dia terlewatkan. Beda dengan orang yang masuk ke dalam kuburan, memang sengaja menyengaja untuk masuk. Sehingga sisi penekanan bagi orang yang lewat tidak seperti ketika mereka masuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena telah masuk waktu duhur, mudah-mudahan bermanfaat keterangan kita tadi. Dan tersisa kita satu riwayat dalam kitabul janais. Dan setelah itu kita masuk ke dalam kitabuz zakat. Mudah-mudahan keterangan yang telah kita ambil dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya memberikan manfaat dan ilmu an-nafi' dan tentunya dapat kita amalkan. Saya mohon maaf dari apa-apa yang mungkin kurang dan mungkin salah dalam penyebutan dan penyampaian. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.